الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بهداه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله حبيبي جماعة صلاة الجمعة رحمه الله سسبوني الله سبحانه وتعالى رب العالمين telah mengajarkan kepada kita siapa yang menjadi wali dan aulia bagi seorang mukmin, orang yang mendapatkan wala darinya, dia berloyalitas kepada yang dia cintai, yang dia bela, orang yang dia dekati. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah ulaika sayarhamuhumullah wallahu azizun hakim. Dan mukminin lelaki serta mukminah wanita, mereka sebagian kepada yang lain menjadi wali baginya, wali yang mendapatkan wala, pembelaan, cinta dan loyalitas orang yang dia dekati, orang yang akrab dia sayangi, adalah karena ikatan iman di antara mereka. Sifat mereka yang karenanya mereka menjadi wali satu bagi yang lainnya, Allah sebutkan mereka itu saling beramal ma'ruf, saling bernahi munkar, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan Allah mulia lagi maha bijaksana. Ayat yang begitu mulia di dalam Al-Taubah mendidik kita siapa orang yang menjadi wali bagi kita, bahwa ikatan iman adalah segala-galanya. Mukmin yang beramal ma'ruf, mukmin yang bernahi munkar, mukmin yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan secara umum mukmin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah wali bagi kita. Orang yang mendapat wala kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita bela, dia adalah saudara kita. Menyenangkan dia apa yang menyenangkan kita, menyakiti dia apa yang menyakiti kita. Itulah ikatan iman, ikatan wala antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Au tarku urani iman al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Tali iman terkuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah pula. Mencintai seseorang karena Allah, kenapa kamu cinta pula? Kenapa kamu dekat dengan pula? Kenapa ada ikatan yang begitu kuat, erat antara kamu dengan dia? Karena cinta karena Allah, karena iman, karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, karena dia beramal-amal menahi mungkar, karena dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Itulah ikatan wala di dalam Islam, menyalahi ikatan-ikatan wala jahiliyah, ikatan cinta, ikatan loyalitas, erat hubungan satu dengan yang lain dengan ajaran jahiliyah, karena sebab-sebab duniawi, karena ikatan-ikatan pribadi, mungkin terkadang karena itu satu suku apabila dengannya, mungkin karena itu satu bangsa negara dengannya, hanya karena itu satu keturunan, atau ada kedekatan, kecocokan, hawa nafsu dan yang semisalnya, yang satu ikatan dengan dia dalam ikatan-ikatan jahiliyah tadi, dia akan cintai, dia akan sayangi, dia akan hormati, dia akan bela. Namun celaka ketika seseorang itu tidak ada hubungan dengannya dalam ikatan-ikatan dunia dan tidak satu suku, tidak satu kabilah, tidak satu kota, tidak satu daerah, tidak satu ikatan dalam mengenai sesuatu dalam urusan-urusan pribadi atau dunianya, mereka akan benci, mereka akan musuhi. Jadi walaupun orang itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tetap akan dia musuhi hanya karena tidak ada ikatan sempit, ikatan yang kerdil yang mengikat antara dia dengan orang tersebut. Wala jahiliyah ditentang oleh Islam. Seorang mukmin walanya kepada mukmin yang lain karena iman, karena ma'ruf, karena nahi mungkar, karena iqamatus shalah, karena itaatuz zakah, karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, oleh sebab itu setiap ikatan yang menentang dan merusak ikatan iman ini, ikatan yang begitu mulia, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, adalah jahiliyah, ikatan yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sempat awal-awalnya ketika terjadi perselisihan antara beberapa sahabat yang mulia, antara Muhajirin dan Ansar, padahal keduanya nama yang mulia, keduanya nama yang punya keistimewaan terabadikan dalam Quran dan Sunnah. Namun ketika nama itu digunakan untuk ikatan-ikatan yang tidak benar, menyalahi ikatan iman, berselisih dua orang ini, yang Muhajirin menyerukan kepada yang lain dari para Muhajirin, sehingga dia katakan Ya Al-Ansar. Mulai ada kata sempit, dia menyeru untuk membela dirinya hanya karena sama-sama menghadiri memusuhi Al-Ansar yang begitu mulia hanya karena dia bukan dari muhajirin. Yang Al-Ansar berpikir, ya Al-Ansar, menyeru karena dia dari Al-Ansar memusuhi muhajirin karena yang muhajirin bukan termasuk dari Al-Ansar. Maka Rasulullah SAW mendengar ini sehingga beliau katakan, "Ahdah wal jahiliyah wa adaina hurikum." Seruan jahiliyah sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini semua jahiliyah. Padahal mereka sama-sama iman, sama-sama menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ikatan yang lebih agung dari ikatan iman. Tidak ada wala bagi seorang mukmin kecuali walanya kepada Allah, walanya kepada Rasulullah, walanya kepada mukmini. Karena iman mengikat sesama mereka beramal ma'ruf, bernahi munkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasul-Nya. Itu yang akan dirahmati oleh Allah. Ibadallah yang pernah sekalian menemani Allah. Banyak di masyarakat kita terikat seseorang dengan ikatan-ikatan jahiliyah, dengan wala-wala jahiliyah satu dengan yang lainnya, yang itu karena kesukuan meneriakkan suara kesukuannya, satu suku akan dia bela, satu suku akan dia cintai, akan dia hormati, akan dia muliakan, walaupun itu sepajir bajirnya orang, walaupun itu sekafir kafirnya orang. Yang lain menyerukan wala, loyalitas, cinta dan kasih sayang hanya karena ikatan fanatik, fans kepada kelompok tertentu yang dia cintai, yang dia bela. Mungkin itu sepak bola, mungkin itu olahraga yang lain, mungkin itu bahkan lagu, grup musik, atau yang lainnya. Satu kelompok dengan dia dalam ikatan jahiliyah ini, maka itu saudara dia akan dia bela, dia cintai, dia dekati, dia hormati, walaupun itu sepasik-pasiknya orang di luar kelompok dia, di luar apa yang menjadi fanatik baginya, maka musuh bagi dia, walaupun itu setaat-taatnya orang kepada Allah dan Rasulnya Subhanahu wa ta'ala. Dakwah jahiliyah, inilah seruan jahiliyah. Wala yang sempit atau yang lain mungkin fanatik kelompok dan golongan tertentu, jika ini aib dan keburukan, syar, jelek bagi keumuman kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, tentu akan jauh lebih buruk lagi, jauh lebih syar lagi ketika itu justru di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai thullabul ilm, sebagai para penuntut ilmu yang belajar menuntut ilmu syar'i, punya di antara mereka ikatan-ikatan jahiliyah yang satu dengan yang lainnya, punya geng, punya kelompok yang satu dengan yang lainnya, mulai kecil, mulai kamu dedek, kamu biasakan dirimu dengan ajaran dan ikatan-ikatan jahiliyah. Pula kamu cintai, pula kamu hormati, pula kamu bela, karena satu geng dengan kamu, satu kelompok denganmu. Pula kamu bully, pula yang lain kamu benci, kamu musuhi, karena bukan dari kelompokmu, tidak termasuk dari gengmu. Jahiliyah di antara kelompok lain. Aib kalau di antara muslim awam, sungguh sangat aib, terlebih di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Aib yang lebih besar, syar yang lebih besar, sungguh tidak patut, tidak pantas bagi orang yang belajar menuntut ilmu syariah, ilmu yang dengannya seharusnya membuat dia lebih taat kepada Allah, membuat dia lebih taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka ikatan-ikatan jahiliyah masih seperti ini, terikat dengan logo-logo tertentu, terikat dengan lambang-lambang tertentu. Dia tulis, dia gambar di bukunya entah dimana lagi. Na'udzubillah, syaitan mempermainkan Bani Adam bahkan saat mereka menuntut ilmu syar'i yang seharusnya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan seluruh seruan-seruan jahiliyah, tinggalkan wala-wala jahiliyah. Wahai wahai mukmin, wahai talibul ilm, hanya untuk Allah dan Rasulnya, hanya kepada mukmini. Karena iman, semakin orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, semakin kamu harus menghormati, semakin kamu harus mencintainya, kamu bela walaupun itu tidak sedarah denganmu, walaupun itu tidak sedaerah denganmu, walaupun itu tidak sekelompok denganmu. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya, cintai, muliakan, hormati, dekati. Itulah wala karena Allah, wala iman. Aku masyarakat wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi hudahum wa tafa'ahu wa ila hadhihi ittaba amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara duniawi, dalam urusan pribadi, ketika kamu mencintai seseorang, jangan terlewat batas, jangan berlebihan. Segala-galanya kamu mati-matian mencintainya. Sebaliknya pun, ketika kamu membenci seseorang, jangan kebablasan, jangan ekstrim dalam segalanya, yang wajar-wajar saja. Ukurannya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Taat orang ini kepada Allah dan Rasul karena cintai, karena ketaatannya. Dia bermaksiat, menyimpang, menyalahi ajaran Allah dan Rasul, kamu benci karena penyimpangannya. Dalam makna ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ahbib habibaka hawnalma asa yakuna bihimaka yawmalma. Kalau kamu mencintai seseorang, cintai sewajarnya, sebatas yang disyariatkan kepadamu. karena bisa jadi mungkin orang itu yang sangat kamu kagumi, sangat kamu cintai akan menjadi musuhmu, orang yang kamu benci di suatu hari kelak. Jika kamu ekstrim melampaui batas dalam mencintainya, salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, kamu akan sulit untuk mencintainya. Kamu akan berat untuk meninggalkan dan menjauhinya. Terlanjur cinta yang berlebihan, kedekatan yang over, sulit bagi kamu. Padahal dalam jangka dia harus kamu tinggalkan, harus kamu benci karena Allah. Atau kemungkinan yang lain, ketika kamu cintamu berlebihan ekstrim, kemudian terjadi sesuatu crash antara kamu dengan dia, bencimu kepadanya pun akan berlebihan, akan over juga, ekstrim melampaui batas dari yang diizinkan hukum untuk bencinya. Wa abdil berikala haunanma asa yakuna habiba yaumama. Bencilah pula orang yang kamu benci sewajarnya, karena bisa jadi siapa tahu di suatu hari kelak dia menjadi orang yang harus kamu cintai. Dia berubah, dia berubah dan benar-benar berubah menjadi lebih baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kamu harus cintai orang yang semacam itu. Kamu harus bela, akan sulit bagimu kalau kamu benci kepadanya melampaui batas. Oleh sebab itu, wajar-wajarlah, jangan melampaui batas. Setiap mukmin yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya adalah temanmu. Setiap mukmin adalah saudaramu. Setiap mukmin adalah dekat denganmu. Tidak ada nilai istimewa, tidak ada nilai lebih dari yang satu ketimbang yang lainnya. Yang membedakan hanya takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menggunakan perasaan, jangan kamu mendahulukan dalam nafsu, dalam mencintai, membela, maupun dalam membenci, maupun memusuhi. Ukurlah segalanya dengan syariat Allah yang mulia. Ukurlah segalanya dengan Allah, Allah Rasul. Contoh dan ikutilah jejak para ulama salaf rahimahumullah, sebagaimana Imam Malik sebutkan rahmatullahi alaihi, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Setiap kebaikan, segala kebaikan terletak pada ketika kita mengikuti para ulama salaf dahulu, contoh mereka seperti apa mereka, dan sejelek-jeleknya perkara ketika seseorang itu mengada-ngada. Wa khairul umuri ma kana sunnatan wa syarrul umuri muhdatsatil bajahil. Sebagai perkara selama itu sunnah, sejelek-jelek perkara ketika itu muhdats, baru menyalahi sunnah Rasul, menyalahi sunnah para sahabatnya, sebab itu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita awliya rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk berilmu, ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh dengannya. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد warzuqhum fi taratan salihah tu'inuhum ala ta'atik Allahu aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma maradina wa bi biladina su'an aw sharran فأسجله بنفسه ورد ليله في نحره إنك قوي عزيز ذو انتقام سبحانك ربك رب العزة